Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana ila al-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tadi kita memasuki hadis yang ke-92. Qala an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida liyarka raka'atain qabla ay yajlisa. Muttafaqun alaihi. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida liyarka raka'atain qabla ay yajlis. Muttafaqun alaihi. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid liyarka raka'atain qabla ay yajlis. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, liyarka raka'atain, hendaknya dia melakukan sholat dua rakaat sebelum dia duduk. Hadis ini muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya sholat dua rakaat tatkala seorang memasuki masjid sebelum dia duduk. Ini yang masyhur dinamakan sholat tahiyatul masjid. Sehingga disyariatkan seorang tatkala memasuki masjid dan dia hendak duduk untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dalam lafaz yang lain, falyarka, hendaknya dia melakukan sholat dua rakaat. Dan sholat tahiyatul masjid atau dua rakaat sebelum seorang duduk tatkala memasuki masjid, ini dikatakan oleh mereka para ulama, sholatnya ini ghairu maksuda bidatiha. Sehingga tatkala seorang memasuki masjid kemudian dia sholat dua rakaat, maka dia gugur sholat tahiyatul masjid ini. Dan demikian pula bisa digabungkan niatnya dengan sholat-sholat yang lain. Sholat qabliyah atau sholat sunnah ba'dal wudhu atau yang lain. Sehingga bagi kita semua untuk melaksanakan syariat ini, manakala kita memasuki masjid hendaknya melakukan sholat dua rakaat sebelum kita duduk. Yang mana kita ketahui as-sholat adalah a'dhamu silah bainal abdi wa rabbih, sekuat-kuat tali penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Sehingga semakin banyak seorang melakukan ibadah sholat, semakin dekat seorang hamba kepada Allah SWT. Tapi wallah alam, ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tapi kita lanjutkan kalamnya Rasulullah SAW yang beliau sebutkan di dalam Aqidah Wasithiyah Kemudian Nur Rahmat Allah mengatakan summa rusuluhu sadikuna musaddakun bihilafi alladhina yakuluna alaih ma la ya'lamun. Walihada qala subhanahu wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fasabaha nafsahu amma wasafa bihil mukhalifuna lirrusuli wasalam alal mursalin lisalamati maqaluhu minan naqsi wal aibi. Wahuwa subhanahu qad jama'a fima wasafa bihi nafsah bainan nafi wal ithbat. Setelah beliau menjelaskan tentang mu'taqad ahlu sunnati wal jama'ah dalam bab al-asma' wa sifat, yang mana mereka tidak melakukan tahrif, demikian pula at-tamthil wa takyif, dan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala la sami'a lahu wa la kufa'a lahu wa la nidda lahu ila akhir maqal rahimahullahu taala, yang kemudian menta'lil bahasanya Allah Subhanahu wa taala asdaqu qila wa ahsanu haditha. Kemudian Nur Rahmat Allah mengatakan summa rusulu shadiquna musaddaqun, kemudian mereka para rasul, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala shadiquna musaddaqun, mereka adalah orang-orang yang jujur dan mereka adalah orang-orang yang dipercaya. Bihilafil ladina yaquluna alima la ya'lamun. Berbeda halnya dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala ma la ya'lamun, yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, oleh dari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbil Izzah, amma yasifun, dari apa? Apa yang mereka sifatkan. Dari sifat-sifat yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Fasabaha nafsahu amma wasafa bil mukhalifuna lirrusuli. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang disifatkan oleh mereka-mereka yang menyelisih para rasul. Wasallama alal mursalin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada mereka para rasul. Lisalamati maqaluhu, dikarenakan keselamatan keyakinan mereka di dalam mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak sempurna, dan demikian pula sifat-sifat al-aib yang ada cacat padanya. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan wa huwa subhana qad jam'a fi ma wasaf bihi nafsah bainan nafyi wal itsbat. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggabungkan fi ma wasaf bihi nafsah, terhadap sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan bagi dirinya, antara penafian dan penetapan. Ini yang beliau sebutkan di dalam akidah al-wasithiyah. Dan disebutkan oleh mereka berulama, dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini bisa diambil beberapa kaidah dari kaidah terkait tentang al-asma wa sifat. Dan sebagaimana yang kita sebutkan di sana, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah telah menulis karya tulis buku tersendiri yang terkait tentang kaidah-kaidah al-asma wa sifat, yaitu kitab Al-Qawaidul Mutlaq, yang mana beliau menyebutkan 7 kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan 7 kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta 4 kaidah yang terkait di dalam memahami nusus-sus sifat, nas-nas, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang terkait tentang permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada berapa kaidah? Ada 18 kaidah Kita bacakan kalamnya Sahib Tambiyatus Saniyah, yaitu Syekh Abdul Aziz Nasir Ar-Rasyid. Beliau di dalam menjelaskan kalam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dalam wasitiyah, beliau membawakan sekitar 15 kaedah. Dari kaedah yang terkait tentang al-asma wa sifat. Beliau sebutkan kaedah yang pertama. Atau sebelumnya kita ambil bahasanya. Pada kalamnya Rasulullah SAW, baik yang beliau sebutkan di dalam Qasidah Al-Lamiyah dan demikian pula di dalam Aqidah Wasithiyah, menunjukkan bahasanya sumber, sandaran di dalam penetapan al-asma' wa sifat adalah Al-Quran dan Sunnah. Sandaran dalil yang dipakai di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah SWT adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana telah kita lewati tentang sandaran dalam bab akidah, masuk dalamnya juga al-ijma'. Adapun qiyas, maka bukan merupakan apa? Sandaran. Sebagaimana juga yang telah kita isyarahkan, qiyas dalam bab al-asma' wa sifat yang dipakai hanya qiyas al-aula, ini sebagai penguat saja. Yang mana di dalam beristidlal dengan Al-Quran disyaratkan sihatul istidlal. Disyaratkan satu syarat, yaitu sihatul istidlal. Tepat dan benarnya di dalam beristidlal, berdalil, berhujjah. Adun pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disyaratkan dua syarat. Hujjatu riwayah ataupun sihatu riwayah. Yang pertama disyaratkan hadis tersebut adalah benar-benar datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu imma hadisnya, hadis yang sahih. Imma sahih li ghairih, wa imma hasan li ghairih. Ini hadis-hadis yang bisa dijadikan hujjah. Baik hadisnya ahad ataupun hadisnya mutawatir. Tidak sebagaimana mereka orang-orang Mu'tazilah yang mensyaratkan dalam bab akidah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus yang mutawatir. Maka ini adalah syarat yang batil. Bahkan mereka tatkala datang hadis-hadis yang mutawatir, mereka pun menolaknya. Karena memang dasar akidah yang ada pada mereka adalah dikembalikan kepada akal, bukan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Al-Quran dan Sunnah adalah sebagai pengikut akal yang diikuti. Sehingga tatkala ta'arud, bertentangan, bertolak belakang antara akal mereka dengan nas, mereka tolak nas. Dalilnya mereka tolak. Baik mereka tolak atau mereka tahrif. Ini kondisinya mereka orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang yang mengedepankan akal mereka. Kemudian syarat yang kedua sama dengan istidlal dalam Al-Quran. Harus sihatul istidlal. Harus benar di dalam pendalilannya. Kemudian kaidah yang terkait tentang kaidah nama Allah SWT yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaidul Mutla. Kaidah yang pertama, Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah SWT seluruhnya adalah nama-nama yang husna. Apa yang dimaksud dengan husna? Beliau jelaskan, aibaligatun fil husni ghayatuh. Puncak keindahan. Yang mana puncaknya adalah tidak ada batasannya. Mengapa nama Allah SWT dikatakan husna? Dikarenakan setiap dari nama Allah SWT terkandung di dalamnya sifat yang sempurna dari segala sisinya. Ini kaidah yang pertama. Bahasanya nama Allah SWT seluruhnya adalah husna. Kemudian kaidah yang kedua, yang nanti juga akan disebutkan oleh sahib Tanbihatus Saniyah di sini, adalah asma Allah SWT a'lam wa awsaf. Nama-nama Allah SWT a'lam dan awsaf. Nama-nama Allah SWT a'lam sebagai alam, sebagai nama bagi Allah SWT. Tatkala dilihat kepada zatnya Allah SWT, itu kembali kepada Allah SWT. Wahia mutaradifah. Sebagai contoh, nama Allah SWT Ar-Rahman menunjukkan kepada zatnya Allah SWT. Al-Alim juga menunjukkan kepada zatnya Allah SWT. Sehingga seluruh nama Allah SWT menunjukkan kepada zatnya Allah SWT. Maka dari sini dikatakan nama Allah SWT a'lam. Wahia mutaradifah. Bi'tibari dalalatiha lidatilai subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan awsaf. Wahia mutabayinah. Nama Allah SWT ini apa? Awsaf. Yang mana berbeda antara satu nama dengan yang nama dengan nama yang lainnya dari kandungan sifatnya. Nama Allah SWT al-alim menunjukkan kepada sifat al-ilm. Nama Allah SWT al-hayy menunjukkan kepada sifat al-hayah. Sehingga berbeda sifat yang dikandung di dalam nama Allah SWT al-alim dengan al-hayah. Dan demikian pula seterusnya. Kemudian kaidah yang ketiga. Indak Ismail, apa kaidah yang ketiga? Apa? Ini kaidah yang keberapa? Bukan kaidah yang ketiga ini ya. Asma Allah SWT indalat ala wasin. Wasil. Asma Allah SWT indalat ala wasfin muta'addin. Tadammanat salah satu umur. Wa indalat ala wasin ghairu muta'addin tadammanat amrain. Nama-nama Allah SWT apabila menunjukkan kepada sifat yang muta'addi, maka terkandung padanya tiga perkara. T terkandung padanya penetapan nama bagi Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, penetapan sifat yang terkandung dari nama tersebut. Kemudian yang ketiga, menetapkan asar ataupun hukum dari sifat yang terkandung di dalam nama Allah SWT tadi. Contohnya apa? Sifat Ar-Rahmah atau nama Allah SWT Ar-Rahman. Maka harus kita tetapkan nama Allah SWT di antara nama Allah SWT adalah Ar-Rahman. Terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahmah. Yang ketiga, banyak Allah SWT merahmati siapa saja yang Allah SWT kehendaki dari hamba-hambanya. Adapun tatkala nama Allah SWT menunjukkan kepada sifat yang tidak muta'addi, maka terkandung padanya dua perkara. Penetapan nama dan sifat. Contohnya Al-Hayy. Penetapan nama Allah SWT Al-Hayy dan sifat yang terkandung dalamnya sifat Al-Hayah. Kaidah yang keempat, Ndagi Fari. Taib dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhati wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa tadammun wal bidtizam. Penunjukan nama-nama Allah SWT terhadap dat dan sifatnya bisa dengan mutabaqah, bisa dengan atadammun, bisa dengan iltizam. Cukup kita ketahui yang ini. Kalau dijelaskan panjang. Dan nanti tidak paham takutnya. Kaidah yang kelima. Siapa lagi? Ainda Abdul Aziz. Asma Allah SWT tauqifiyah la majala li aqli fiha. Benar ini yang kelima? Ana juga lupa urutannya. Nanti dilihat lagi. Kaidah yang kelima, nama-nama Allah SWT tauqifiyah. Tidak ada peran andil akal di dalamnya. Makna tauqifiyah, penetapannya harus berdasarkan nas Al-Quran maupun sunnah. Ini makna nama Allah SWT tauqifiyah. Di dalam menetapkannya harus berdasarkan dalil. Dalil Al-Quran maupun sunnah. Kaidah yang keenam. Siapa ini enggak pada kelihatan nih? Irham ada Irham? Ada atau enggak ada? Iqbal tidak ada. Nah, tidak Iqbal. Kaidah yang keenam. Hah? Apa? Wah, tidak kedengaran ini. Yang keenam. Asma Allah SWT ghairu mahsurah bi'adad mu'ayyan. Nama-nama Allah SWT tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa, Allahumma sa'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzalta fi kitabik aw alam tahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fil ilmil ghaibi indak. Ini dalil. Syahidnya di sana ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala simpan di ilmul ghaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innalillahi 99 isman man ahsaha dakhalal jannah, ini tidak menunjukkan kepada hasar pembatasan. Kemudian kaidah yang terakhir itu tentang al-ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu huwal mail amma yajibu fiha, yaitu condong dari amma yajibu fiha, dari sesuatu yang wajib untuk dipahami, maknanya memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya terkeluar dari yang semestinya. Ini 7 kaidah tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Syekhul Muslimin rahimahullah dalam Qawaid Al-Musla. Adapun kaidah yang lainnya fa insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan mendatang. Wallahu taala alam bissawab.